ya. Ya kita goyang lagi. Saya boleh turun. Saya boleh turun di situ. Becek-becek gak ada ojek ya. Berharap semua takkan pernah berakhir.

Kita nyanyi bareng-bareng lagi. Adela. Dengarkan aku, wahai. Dengarkanlah isi hatiku. Hanya kamu semangat hidupku. Hanya kamu. Satu cintaku I'm not afraid. biasa. Special buat AMC Dede yang masih berada di jauh, boleh merapat ke sini. Terima kasih. kasih. Wih, sawangannya pokok enak ini. Enak, Nore. cinta di hati ini. Sekian lama memendam cinta, payah ku rasa menyiksa jiwa. Gelora cinta masih terasa dalam bayangan. Setiap waktu hanya namamu mekar di kalbu. Sayang menyayang ceria rasa antara kita tersimpan. Fira, terima kasih. Oh, enak. Sampai mangan apa kok? Ceknya Indonesia bakal menyapa dulur-dulurku semuanya. Kita kasih yang terbaik. Arneta Julia Adela Kuto. Kita goyang. Terima kasih. Tepuk tangannya buat Kutuk mana dong? Aji terus. Goyang lagi yang ada di bawah ya, buat para undangan. Tangannya boleh dilambai ke atas lagi ya, yang di bawah. Oh, mantap jiwa. Oke deh. Semarang kita goyang lagi bersama Adela yuk. Yo, Adela. Aku kangen padamu, kangen beneran cuma kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya untuk kamu. Siti ambi kembiangi ati Adela yo. AMC Berlimpah rezekinya, banyak rezeki ya. Oke. Okay? Bareng-bareng Adela, goyang silakan juga AMC Indonesia. Ada Arlida Pamelia, thank you. Afi Demak, Afi Kendal, Afi Kudus, thank you. kita simak bareng-bareng Angel Emita Sari Adila. artis paling puesek sa dunia, Arneta Julia Adela. Terima kasih. Okay, barang adalah satu tembang lagi yo. Kau angin, mau Terima kasih. Wow, luar biasa semangatnya ya.